Terakhir kita sudah membahas itu tentang marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca marfu. Ya, sudah kita bahas. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Ya, dia adalah isim yang marfu, kemudian terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum, ya, dan menunjukkan yang melakukan apa? Pekerjaan. Jadi fa'il itu adalah yang melakukan perbuatan. Dia terletak sesudah fi'il. Fi'il apa? Ma'lum, kata kerja aktif. Terakhir sudah kita bahas itu latihan. Ya, kita lanjutkan sedikit latihannya tadi sampai nomor 3. Kita lihat nomor 4. Yarkudnal banatu ala sariri. Tidur, yaitu siapa? Anak-anak perempuan itu, ya, tidur di atas sarir. Sarir itu ya, kasur atau pembaringan. Tidur di atas pembaringan. Maka ini betul apa salah? Salah. Di mana salahnya? Ya. Yarkudna salah. Kenapa? Ya, karena meskipun pelakunya apa? Banyak, maka fiilnya harus tetap mufrad. Kalau mufrad maksudnya bagaimana fiilnya? Apa? Tarkudu. Ya. Tarkudu atau yarkudu? Tarkudu, karena albanat itu perempuan, ya. Jadi yang betul apa? Tarkudu, ya. Tarkudul banatu ala sariri, ya. Tarkudu, ya. Tarkudul banatu ala sariri. Nomor 5. Yarkabul musafirina sayyarata, ya. Naik. Siapa yang naik? Para musafir itu menaiki apa? Sayyarah, apa sayyarah? Mobil atau kendaraan, ya. Para musafir menaiki mobil. Maka di sini ada yang salah? Ada itu. Al musafirina seharusnya musafiruna. Apa? Musafiruna. Al musafiruna, ya, karena pelaku harus marfu. Nah, ini adalah jamak muzakkar apa? Salim. Namanya jamak muzakkar salim, yaitu adalah marfu dengan tanda wawu. Jadi gimana? Al musafiruna, ya. Yarkabul musafiruna sayyarata. Ya, sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Kita lihat di bawahnya juga ada latihan, ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Kita coba. Nomor 1, Fatimah telah menulis surat. Lihat catatan di bawahnya, ada catatan dalam ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dahulukan apa kata kerja. Jadi kata kerjanya dulu baru apa? Fa'ilnya. Jadi fi'ilnya baru fa'il. Jadi kalau dikatakan Fatimah telah menulis surat, maka kita sebutkan apa dulu? Menulis apa? Menulis bahasa Arab kataba ya. Karena Fatimah perempuan, kita katakan apa? Katabat ya, Fatimah tu risalah tan ya, katabat Fatimah tu risalah tan ya, risalah tan pakai tan marbutoh. Pelakunya siapa? Fatimah. Jadi Fatimah tu ya, katabat Fatimah tu risalatan. Fatimah boleh ditanwin enggak? Tidak, dia termasuk isim. Kemudian katabat Fatimatu risalatan. Nomor 2, ayahmu telah pergi ke kebun. Jadi kita terjemahkan dulu pergi, apa bahasa Arabnya? Zahaba. Ya, zahaba siapa? Abu Ababi. Abu Uka. Hah? Abu Uka. Ya, harus dibaca mar. Jadi zahaba Abu Uka ilal hadiqati. Ilal hadiqah, ya, hadiqati itu kebun atau ilal bustani. Zahaba Abu Uka ilal hadiqati atau ilal bustani. Hadiqah itu taman atau apa? Kebun ya. Bisa juga bustan. Bustan juga artinya kebun atau taman. Zahaba abuka ilal hadiqati. Hadiqati. Tak marbutoh. Hadiqati. Atau hilal bustan ya, pakai ba bustan ya, bustanul bustanin pakai alif ya, bustan pakai alif, bustan ya. Bustanul at fal taman karena tanah. Oh, ya. Bustan itu taman ya, ke kebun. Zahaba abuka ilal hadiqati atau bustan pakai alif ya, bustan. Maryam sedang minum susu. Ya, minum apa minum? Syariba. Kalau sedang minum berarti yas robu. Kalau perempuan berarti tashrobu. Ya, tashrobu Maryamu al-labana. Ya, al-laban, laban. Alif lam, al-laban, labana susu. Tashrobu Maryamu al-labana. Alif lam, alif lam lam ba nun al-laban. Lamnya sukun. Ya. Huruf ba-nya sukun. Ba-nya tidak. Ba, ba, laban. Laban itu apa? Susu ya, laban. Tashrabu Maryamu al-labana. Ya, alif lam, lam lagi ba nun al-laban. Tashrobu, tashrobu Maryam al-labana, laban, labana. Ya, yang lainnya silakan dikerjakan sendiri. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah apa? Naibul fa'il atau pengganti pelaku. Ya, di depan sudah kita sampaikan kalau naibul fa'il itu kalau kalimatnya lah pasif. Ingat ya. Naibul fa'il itu kalau kalimatnya apa? Pasif. Kita lihat pengertiannya, beliau berkata, naibul fa'ili, naibul fa'il huwa, dia adalah ismun marfu'un, suatu isim yang apa? Marfu', Waqa'a yang terletak, terletak ba'dal fi'lil majhuli, yaitu setelah fi'il apa? Majhul. Apa fi'il majhul? Kata kerja pasif. Jadi letaknya di mana? Setelah naibul fa'il, letaknya setelah fi'il majhul. Kata kerja apa? Pasif. Ya. Wadalla, dan dia menunjukkan ala kepada man, orang yang waqa'a terjadi alaihi kepadanya al-fi'lu, yaitu apa? Perbuatan. Jadi dia menunjukkan yang dikenai perbuatan. Jadi aslinya apa ini dia? Kalau yang dikenai perbuatan apa namanya? Objek. Jadi aslinya dia adalah objek, ya. Aslinya apa? Objek. Tapi karena pasif, ya, pasif loh, maka si objek menggantikan si pelaku. Maka disebut naibul fa'il. Kita lihat contohnya di bawah, ya, susunan fi'il, kemudian apa itu? Fa'il, kemudian maf'ul bih. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, ya. Kemudian maf'ul bih apa? Objek. Jadi kalau bahasa Indonesia kan apa? Subjek, predikat, objek. Nah, kalau bahasa Arab predikat, subjek, objek gitu ya. PSO. Nah, gitu ya. Predikatnya mana? Fi'il. Iya. Daraba Aliun al-kalba. Telah memukul si Ali anjing. Ya, seekor apa? Anjing. Siapa yang memukul? Ali. Berarti pelakunya adalah Ali. Pelaku atau fa'il harus dibaca makhluk, ya. Aliyun al-kalba sebagai apa? Objek. Nah, peraturannya objek itu harus dibaca mansub, ya. Makanya nanti ada di pembahasan apa? Mansubat, ya. Di pembahasan isim-isim yang mansub. Nomor satu objek, nah, nanti masih ada, masih di belakang. Ini kalimatnya aktif atau pasif? Ya, aktif, ya. Ali memukul anjing, aktif kan? Aktif. Baik. Dibuat pasif bisa? Bisa. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kalimatnya dibuat pasif, maka pelakunya harus dihapus, ya. Pelakunya apa? Harus dihilangkan, dihapus. Jadi gimana? Duribal kalbu. Artinya apa? Telah dipukul anjing itu, ya. Duribal kalbu, telah dipukul anjing itu. Aktif atau pasif? Pasif. Duriba itu fi'il apa namanya? Majhul. Nah, kaidahnya setiap ada fi'il apa? Majhul, pasti ada naibul fa'il, ya. Dan naibul fa'il harus dibaca marfu, ya. Mana naibul fa'il? Duribal kalbu, berarti naibul fa'ilnya adalah al kalbu, ya. Telah dipukul siapa? Anjing itu. Jadi naibul fa'ilnya adalah kata al kalbu. Dia disebut sebagai apa? Naibul fa'il. Artinya pengganti apa? Pelaku. Ya, pengganti fa'il. Tadinya dia sebagai apa? Objek. Objek, ya. Karena pelakunya dihapus, maka si objek menggantikan si pelaku. Maksudnya menggantikan untuk dibaca marfu. Jadi bacanya duribal kalbu. Paham ya? Jadi kaidahnya gini, kalau mau mudah itu, setiap ada fi'il apa? Maklum harus ada apa? Fa'il. Fa'il pasti marfu. Nah, itu juga sama. Setiap ada fi'il majhul harus ada naibul fa'il, dan naibul fa'il juga harus marfu. Nah, gitu. Ceritanya gitu. Contoh yang lain. Perhatikan. Kasarat al-bintu al-ina'a. Artinya telah memecahkan anak perempuan itu apa? Bejana. Anak perempuan itu memecahkan apa? Bejana. Berarti aktif, gitu. Aktif tidak? Aktif. Nah, kalau aktif itu kan berarti ada pelaku. Pelakunya siapa? Al-bintu. Ada objek, objeknya al-ina. Ya. Ketika dibuat pasif, jadi gimana? Kusirol ina telah dipecahkan apa? Bejana itu, ya, telah dipecahkan apa? Bejana itu. Berarti al-ina'u itulah yang disebut sebagai apa? Naibul fa'il. Karena terletak sesudah fi'il majhul. Harus dibaca apa? Marfu. Ya. Jadi kusirol ina'u, ina'a atau ina'i? Kusirol ina'u. Karena naibul fa'il harus marfu. Ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nah, itu semangatnya di situ. Meskipun gundul bisa baca. Gak ada yang gundul loh di sini. Gak ada yang bersinggung. Yasrabul waladu al-labana. Apa nih? Sedang minum anak itu apa? Susu. Nah, aktif pasif? Aktif. Nah, kalau dibuat pasif gimana? Yusrabu al-labanu. Sedang diminum susu itu. Nah, ini pasif. Yusrabu. Pasif kan? Nah, sesudahnya pasti ada naibul fa'il, yaitu al-labanu. Harus dibaca apa? Marfu. Yadribu Muhammadun al-hirrota. Artinya apa? Ya, yadribu sedang memukul. Siapa yang memukul? Muhammad memukul kucing. Seekor kucing. Berarti kalau pasif sedang dipukul kucing itu, berarti apa? Tudrobul hirrobu. Kok jadi tudrobu? Ya, karena al-hirroh itu perempuan. Ada takmar utoh, ya, makanya pakai tak. Jadi tud robu. Kalau laki-laki apa? Yud robu, ya kan? Yad ribu jadi yud robu. Karena ini mu'anas, ya, makanya apa? Tud robul hirrobu. Jadi yang diingat tadi, setiap ada apa? Fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif, pasti ada naibul fa'il dan harus dibaca apa? Marfu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Siyamu mana sebagai apa? Naibul fa'il. Karena kutiba itu pasif kan, telah diwajibkan. Nah, fa'il apa namanya? Pasif kan? Kutiba aktif pasif? Pasif. Kalau aktif apa? Kataba. Kalau kutiba berarti apa? Berarti kutiba alaikumus siyamu. Nah, sebagai naibul fa'il harus dibaca apa? Marfu. Kutiba alaikumul qitalu. Nah, itu kan ada juga tuh. Bahwa kurhul lakum. Ya. Oke, paham ya? Jadi intinya di pembahasan sebelumnya adalah kalau kalimatnya aktif, kalau di sini kalimatnya apa? Pasif. Kemudian dijelaskan selanjutnya adalah dua macam bentuk naibul fa'il. Ada yang apa tadi? zohir sama seperti apa tadi? Fa'il ya. Ada yang zohir yaitu kata asli, dan ada yang apa? Domir yaitu kata ganti. Ada juga kan hadis, apa hadisnya? Buniyal Islamu ala khomsin, dibangun Islam di atas apa? Lima perkara. Bunia, apa pasif? Telah dibangun berarti pasif. Berarti al Islamu sebenarnya apa? Naibul fa'il, harus dibaca apa? Marfu. Buniyal Islamu. Nah, gitu kan. Oh, jadi kita tahu kenapa kok dibaca al Islamu. Ini membantu. Jadi kalau kita paham nahwu itu bisa membantu menghafal, bisa menghafal ayat atau menghafal hadis. Ya. Yang pertama naibul fa'il yang zahir berupa kata apa? Asli. Contohnya futihal babu, telah dibuka apa? Pintu itu. Futiha aktif pasif? Pasif. Berarti kaidahnya tadi setiap ada apa namanya fiil majhul, kata kerja apa? Pasif, sesudahnya harus ada naibul fa'il dan harus dibaca apa? Marfu. Berarti futihal babu. Nah, al babu adalah kata asli, bukan kata ganti. Kata asli atau kata ganti? Kata asli. Pintu lah, kata asli. Su'ilal ustadu, telah ditanya siapa? Ustad itu, berarti naibul fa'ilnya adalah al ustad. Jadi meskipun gundul, kita bisa baca. Udah berapa kali sehari tadi? Itu aja diulang-ulang ya. Ya, tujuannya kan itu, biar bisa baca kitab gundul. Suhira ustadu, jadi jangan baca ustada atau ustadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah naibul fa'il berupa domir. Berupa apa? Domir itu kata ganti. Umir tu. Nah, siapa yang diperintah? Dari kata apa ini? Amaro, artinya apa? Memerintah. Kalau diperintah Umiro, nah, bisa. Umir tu, berarti siapa? Saya telah diperintah. Berarti naibul fa'ilnya adalah tu. Mana? Tu. Itu berupa domir. Domirnya kelihatan tidak? Kelihatan? Tu. Kelihatan. Ya. Umirta, telah diperintahkan siapa? Ta. Ta itu siapa? Anta. Ya. Kalau anti, umir ti. Nah, bisa kan? Umirna, telah diperintahkan siapa? Kami, umirna. Ya. Us'alu, apa artinya? Us'alu, dari kata apa? Sa'ala. Sa'ala, sa'ala bertanya. Kalau sedang bertanya berarti? Yas'alu. Kalau saya sedang bertanya, as'alu. Kalau saya ditanya, us'alu. Ya, dia tersembunyi ya. Naibul fa'ilnya mana? Tersembunyi berupa domir. Siapa yang ditanya? Saya toh. Mana sayanya? Sayanya tersembunyi. Us'alu siapa? Oh, saya. Ana. Ananya tersembunyi. Us alu. Terus alu siapa ini? Anta. Anta. Anta itu siapa? Kamu satu lagi. Atau siapa? Dia satu perempuan juga terus alu. Kalau nus alu siapa? Kami ya. Nus alu itu siapa? Kami sedang di tanya. Nus'alu itu kalau pasif. Kalau aktif apa? Nas'alu. Umirtu, saya diperintah. Jelas ya sampai sini. Berikutnya ketentuan apa? Naibul fa'il. Ya. Udah capek ya? Capek apa lapar? Capek campur lapar gitu ya. Buka kenyangan. Waduh. Ngantuk ya. Berarti kalau ngantuk berarti gimana? Ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Ya, satu. Naibul fa'il harus selalu apa? Marfu. Tahu kan marfu? Tahu. Ya, berarti mudah toh? Mudah. Nomor dua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Fi'il majhul itu kata kerja apa? Pasif. Paham toh? Paham. Nanti ada contohnya ya, patif. Tadi juga sudah ada. Nomor tiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih, itu objek. Karena fa'ilnya tidak ada, karena apa? Fa'ilnya dihapus, maka ia menggantikan tempatnya siapa? Fa'il. Tadi juga sudah kita kasih contoh, ya, nanti kita lihat lagi. Yang keempat, setiap ada naibul fa'il, nah ini perhatikan. Setiap ada apa? Naibul fa'il, maka fa'il pasti dihilangkan, ya. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'il pasti dihilangkan. Ya. Nomor 5. Bila naibul fa'ilnya apa? Musanna, ya. Bila naibul fa'ilnya musanna, memang yang cetakan baru sama lama agak beda sedikit ya. Nah, ini saya baca cetakan baru ya. Bila naibul fa'il yang musanna atau apa? Jamak, maka fi'ilnya tetap apa? Mufrad. Ya, seperti kaidah di fa'il tadi. Nomor 6, bila naibul fa'il yang mu'anas, maka fi'ilnya diberi tanda apa? Mu'anas. Jadi prinsipnya kalau antum sudah paham yang fa'il tadi, maka naibul fa'il ini kurang lebih sama kaidahnya. Cuma yang nomor 7 ini yang agak berbeda. Bila maf'ul bihnya berapa? 2 atau lebih. Jadi objeknya 2 atau berapa? Lebih. Maka yang pertama ketika jadi pasif ini ya. Ketika dibuat jadi pasif, yang pertama menjadi naibul fa'il. Yang kedua tetap apa? Mansub. Nanti kita lihat contohnya ya. Jangan khawatir. Karena ada contohnya. Kalau enggak ada contohnya bingung. Kaidah tok gitu kan. Al-amsilatu. Nah ini contoh-contoh. Umirul waladu, telah diperintah anak itu. Telah apa? Diperintah siapa? Anak itu. Perhatikan kata umiro. Isim atau fi'il? I Fi'il. Ya. Siapa tahu ngantuk. Fi'il. Ya. Aktif atau pasif? Umiro? Hah? Pasif. A? Pasif. Kalau aktif apa? Amaro. Ah, itu kan udah pinter. Berarti kalau pasif harus ada naibul fa'il. Naibul fa'il harus marfu. Jadi umirul waladu ya, jadi tidak boleh dibaca walada atau waladi. Yang betul apa? Waladu. Nah, meskipun gundul kita bisa baca. Nah, gitu. biar gak ngantuk. Ummi Rotil bintu. Nah, telah diperintah siapa? Anak perempuan itu. Al-bintu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya Ummi Rot. Nah, peraturan nomor berapa? Nomor peraturan nomor berapa? 66. Nomor 6 ya. Gitu. Kalau naibul fa'ilnya apa? Muannas. Fi'ilnya diberi tanda muannas. Ummi Rotil bintu ya. Mudah kan? Mudah. Umirul waladani telah diperintah dua anak itu. Ya, berapa yang diperintah? Dua. Fi'ilnya berubah enggak? Umiro, umiro, umiru gitu. Umiro gitu. Tidak kan? Tidak. Tetap umiro. Meskipun yang diperintah berapa? Dua. Ya. Kaidah nomor 5. Iya. Iya. Makanya kalau bagus tuh semuanya bukunya yang baru ya. Saya enggak promosi. Cuma kalau beda buku itu bingung gitu ya. Ya, enggak apa-apa yang pakai yang lama juga enggak apa-apa. Boleh kok, enggak dilarang. Al-waladani sebagai apa? Naibul fa'il. Harus dibaca apa? Marfu. Apa tanda marfu-nya? Alif. Alif ya. Sebagaimana di tabel halaman 13. Ya. Insya Allah enggak berselisih ini ya. Antara cetakan lama dengan cetakan baru. Ummi Rotil bintani telah diperintah dua anak perempuan itu. Ya, mana naibul fa'il? Al bintani. Mudzakkar muannas. Muannas. Makanya Ummi Rot. Peraturan nomor 6. Ya, peraturan nomor 6. Yukmarul auladu sedang diperintah anak-anak itu. Berarti mana naibul fa'il? Al auladu. Dia itu musanna atau mufrad? Al aulad artinya apa tadi? Anak-anak. Berarti dia musanna atau mufrad? Mufrad atau musanna? Jama'. Musanna atau mufrad? Jama' taksir. Jama'. Jama', jama' kan? Iya. Jama'. Iya, jama'. Meskipun apa? Naibul fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap mufrad. Peraturan nomor 5. Ya. Sesuai? Sesuai. Jadi tidak ada pelanggaran, ya. Yukmaru. Yukmaru atau tukmaru? Yukmaru. Yuk maruna al aulad itu adalah laki-laki ya? Laki-laki kan? Iya laki-laki. Tuk marul banatu sedang diperintah anak-anak perempuan itu. Al banat itu adalah perempuan. Makanya tuk maru pakai huruf apa? Ta. Ya, peraturan nomor 6. Iya tuh. Ya. Contoh berikutnya, u'tiyal fakiru sauban. Diberi orang yang miskin itu sauban adalah pakaian, ya, pakaian. Orang yang miskin itu diberi apa? Pakaian. Mana fi'il? Fi'il mana fi'il? Fi'il. U'tiya. Aktif pasif? Pasif. Pasif. Kalau aktif bacanya apa? Akto. Akto itu aktif kan? Inna aktoina kal kautsar. Itu aktif. Kalau ini apa? U'tiya. Pasif. U'tiya. Ya. Berarti kaidahnya apa tadi? Setiap ada fi'il yang pasif harus ada naibul fa'il. Naibul fa'il harus dibaca marfu. Marfu. Berarti mana? Al fakiru sebagai naibul fa'il. Adapun sauban itu tetap dibaca mansub sebagai objek. Berarti di sini aslinya objeknya berapa? Dua. Ya, kaidah nomor 7. Kaidah nomor berapa? 7. Jadi aslinya misalnya kita katakan ataitu, saya memberi kepada al-fakiro thauban. Nah gitu. Saya memberi kepada siapa? Orang yang miskin itu apa? Pakaian. Objeknya berapa? Dua. Orang yang miskin sama apa? Pakaian. Contoh yang lain, duribat alaihimu dzillatu, ya. Ditimpakan. Duribat di sini maknanya apa? Ditimpakan. Ditimpakan kepada mereka dzillatu, apa dzillah? Kehinaan. Kehinaan. Duribat alaihimu dzillah. Dzillata, dzillatu, dzillati. Apa? Dzillatu. Karena sebagai naibul fa'il harus dibaca apa? Marfu. Ya. Kok duribat tidak duribah? Karena adzillah itu tak marfu. Ah, karena adzillah itu adalah mu'an nas. Peraturan nomor 6. Ya. Adzillah mu'anas itu mudzakkar. Adzillah ada tak mar utuh, berarti fiilnya dikasih tanda apa? Ta'nis, duribat gitu kan. Yu'tan najihu hadiyatan, diberikan ya kepada orang yang lulus itu apa? Hadiah. Jadi hadiah itu dari bahasa Arab ya. Orang yang lulus itu dikasih hadiah. Yu'to pasif ya kan. Kalau aktif, aktif apa? Yu'ti ya. Yu'ti itu kalau aktif. Yu'ti. Dari kata apa? Akto ya. Akto yu'ti. Akto yu'ti. Kalau pasif yu'to ya. Najihu sebagai apa? Naibul fa'il. Harus dibaca? Marfu. Hadiyatan sebagai apa? Maf'ul bi. Objek ya. Dibaca apa? Mansub. Kulikol insanu do'ifan, diciptakan. Kuliko aktif pasif? Pasif. Berarti sesudahnya adalah naibul fa'il. Al insanu dibaca apa? Marfu ya, sebagai naibul. Ini ayat Al-Qur'an ya. Kulikol insanu do'ifan. Menciptakan itu objeknya satu atau dua? Menciptakan objeknya berapa? Satu ya. Berarti do'ifan di sini bukan sebagai objek ya. Dia sebagai hal, sebagai apa? Hal itu keadaan. Nanti ada pembahasannya. Sebagai hal keadaan. Sebagai keadaan hal bahasa Arabnya. Jadi ketika diciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Kutiba, ini tadi kutiba alaikumus siyama siyama siyami siyamu, mana sebagai naibul fa'il. Jadi meskipun gundul bisa lanjutkan sendiri. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Syafa'atan, syafa'atun, syafa'atin. Nah, syafa'atun sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Karena tuqbalu itu pasif gitu. Kalau aktif apa? Takbalu ya, yakbalu. Ini tuqbalu pasif. Pasif ya. Tuqbalu itu apa? Pasif. Kalau aktif takbalu ya. Dari kata lah qabila ya. Qabila yakbalu. Qabila itu apa? Menerima. Qabil. Qabila yakbalu. Qabila yakbalu. Mengapa di sini kok tuk balu pakai tak? Karena syafaatnya. Iya, karena apa? Karena naibul fa'ilnya mu manas, yaitu syafa'a tun. Ada apanya? Tak marbuto. Iya. Wala tutbalu minha syafa'atun. Ya, selesai pembahasan apa tadi? Naibul fa'il. Sudah dapat berapa? Dua ya. Alhamdulillah. Yang pertama apa tadi? Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nanti menjadi penerjemah ya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Mirip-mirip seperti soalnya, seperti contoh di atas sudah ada. Kita lihat nomor 1 ya, coba. Telah diwajibkan atasmu, berarti sama seperti tadi. Kutiba alaikum salatu, salata, salati. Salatu. Nah, sebagai naibul fa'il. Nah, mudah kan? Mudah. Nomor 3, nomor 2 diharamkan. Mengharamkan bahasa Arabnya apa? Mengharamkan haroma. Itu haroma, haroma ya. Haroma. Ya kalau diharamkan hurrima ya. Hurrima. Bangkai apa? Maitah ya, maitah. Berarti hurrimat alaikumul maitatu. Itu ayat ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Wadamu dan seterusnya. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Jadi bangkai hukumnya apa? Haram kecuali manera ikan dan belalang. Uhillat lana maitatani ya wa damani, dihalalkan untuk kami dua buah apa? Bangkai, yaitu alhud ya wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Jadi kalau makan bangkai ikan boleh? Boleh. Boleh. Halal? Halal. Halal. Ya. Andrung, andrung ge. Kepompong. Andrung, masuk apa itu? Ular, apa? Ular, ular besar apa? Ular. Andrung. Nanti tanya sama ustaz yang ngajar fikih. Ya. Pokoknya hukum asal makanan tuh, pokoknya hukum asalnya apa? Halal, kecuali ada yang dalil yang mengharamkan. Ya. Jadi masalah halal haram juga bukan masalah sepele ya. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu bisa menjerumuskan dalam apa? Kekafiran. Ya. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal, itu apa hukumnya? Kekafiran. Nah, dia mendustakan apa? Ayat atau hadis kan gitu. Dia bilang, oh nasi, apa hukum nasi? Haram. Waduh, ya gimana nasi haram? Ini nasi kok haram? Nanti makan apa? Ya. Misalnya homer, apa hukumnya homer? Haram jelas. Kalau ada orang mengatakan ya, homer halal, ya bikin pelajaran di sekolah, homer hukumnya halal. Wah, ini termasuk apa? Kekafiran. Barang siapa yang mengingkari atau istilahnya apa? Menghalalkan sesuatu yang hukumnya apa? Haram, maka itu termasuk pembatal keislaman. Jadi bukan perkara sepele. Ya. Apalagi ada yang lebih parah lagi mengatakan apa? Itu siapa yang bilang apa? Haji ke Mekah itu hukumnya wajib. Ada kan? Ada. Parah, dosen lagi, UI lagi. Waduh. Gimana ini? Katanya muslim. Kok bertanya siapa yang mengatakan haji itu hukumnya wajib lu? Gimana ini rukun Islam, bukan cuma masalah wajib tidak, ini rukun apa? Islam. Rukun Islam aja diingkari wajibnya, wah repot ini. Padahal dosa ya. Repot kan? Ya. Makanya belajar bahasa Arab. Iya. Enggak ada gunanya. Baik. Nah, nomor 3. Selingannya ya biar enggak ngantuk. Akan dibukakan jendela. Jendela itu apa? An-nafidatu ya, an-nafidatu. Berarti sa akan tuh satu tahu An-nafidatu satuftahu, ya. An-nafidatu satuftahu an-nafidatu. Habis waktu. Ya. Ya, sisanya silakan dikerjakan sendiri ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Suplemen lagi. Ya. Kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.